Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, afwan fillah, kita membahas tentang syubhat dari kalangan Asy'ariyah, demikian pula Qulabiyah dan yang semisalnya menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu atau kalamullah itu maknan wahid, makna yang satu. Bagaimana membantah hal ini? Indak Hudzaifah. Naam, barakallahu fiik. Membantahnya dengan cukup memberikan satu pertanyaan. Dan ini kebiasaan para immatus salaf akhwanifillah ketika membantah ahlil bid'ah. Telah kita lewati dahulu ketika membaca dialog Abdul Aziz Al-Makki dengan Bishr Al-Marisi. Beliau juga apa? Melontarkan pertanyaan. Naam. Dan sekarang juga ketika membantah mereka yang menyatakan kalamullah itu hanya satu makna saja. Sedangkan Al-Quran, Taurat, maupun Injil hanyalah pengungkapan dari kalamullah. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab, namanya Al-Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani, namanya apa? Taurat, dan seterusnya. Nah, kita katakan, dengan satu kasus, semua sepakat bahwasanya Musa mendengar kalamullah. Naam. Tapi apakah yang didengar oleh Musa tersebut seluruh makna dari kalamullah atau sebagian? Kalau dia mengatakan iya, maka jelas dia menjawab dengan sesuatu yang tidak masuk akal, yang jelas kerusakannya. Kalau dia menjawab sebagian saja, maka sungguh dia telah mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukan hanya satu makna. Baik. Nah, kita lanjutkan ikhwan berhubungan dengan musammal kalam wal qaul. Ini juga butuh perhatian. Ya, konsentrasi. Naam. Qala walinnasi fi musammal kalami wal qauli 'inda al-itlaqi arba'atu aqwal. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا وهذا قول السلف. للروح سما. Kalau للروح dengan bantuan huruf jar apa maknanya? طيب. Nah, manusia tentang apa? Tentang kata al-kalam dan al-qaul. Sekarang kita ingin membahas tentang apa? Tentang kata itu, yaitu al-kalam dan apa? Al-qaul. Ya. Ketika diungkapkan secara mutlak, maka manusia memiliki ada terbagi menjadi empat pendapat. Yang pertama, bahwasanya ketika dikatakan al-kalam atau dikatakan al-qaul, ya, ini mencakup apa? Lafaz dan maknanya secara keseluruhan, itulah kalam, itulah qaul, ya. Misalnya seorang mengatakan hadza kalami, ini perkataanku. Nah, pendapat pertama menyatakan bahwasanya kata kalam ini perkataanku, maksudnya apa? Mencakup lafaznya juga mencakup maknanya, ya. Kira-kira ya memang seperti ini ya, tidak? Inilah yang kita pahami. Sebagaimana lafaz insan, ya, kata insan, al-insan, maka tergambar pada orang yang mendengar ketika diberitakan al-insan, ya, tergambar pada dirinya pemahaman bahwasannya namanya insan, ya, ada ruh, ada badan, mencakup ruh dan badannya, itulah manusia. Paham? Kalau sekedar badan saja, maka itu apa? Bangkainya, ya tidak? Nah, itu jenazahnya, kalau mau lebih sopan, lebih halus. Nah, inilah pendapat para salaf. Ya, pendapat para salaf ketika ada ungkapan yang diistilahkan dengan al-kalam atau al-qaul, maka itu mencakup lafadznya dan maknanya. Baik. Sehingga di sisi mereka, khawani fillah, nah, al-kalam dengan al-qaul yaitu apa? Ismul lafzi bi syartin an yakuna hadzal lafzu dallan ala makna. Baik. Yaitu isim lafaz yang disyaratkan bahwasanya lafaz tersebut menunjukkan atas suatu makna. Dan ini yang merupakan apa? Merupakan pendapat para ahli nahwu juga apa? Hal-hal yang mereka definisikan dalam pembahasan-pembahasan mereka. Jadi sebenarnya secara logika ya sesuai dengan apa? Dengan lughah, dengan akal sehat, namanya kalam ya mencakup lafaz dan makna. Pendapat kedua asani ismul lafzi faqat. Wal makna laisa juz'a musammahu. Bal huwa matlula musammahu. Yang kedua yang dimaksud dengan kalam yaitu lafadznya saja. Mau dia lafadznya saja. Nah, sedangkan makna, ikhwan. Ya, sedangkan makna bukanlah bagian dari apa? Dari istilah kalam tersebut. Tapi menurut mereka maknanya itu hanya madlula musammah, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh kata tadi. Baik, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalam. Ya, kalam. Sekarang kata kalam. Pendapat kedua mengatakan kalam ini hanya apa? Lafadznya saja. Sedangkan maknanya itu adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kalam itu, tidak tercakup dalam istilah kalam. Baik. Nah, ini pendapat wa hadza qaulu jama'atin minal mu'tazilah wa ghairihim. Ini adalah pendapat segolongan dari kalangan mu'tazilah dan yang lainnya. Baik. Maksudnya kalam dan qaul, ikhwan. Ya. Itu hanya merupakan apa? Penamaan untuk suatu lafaz. Baik. Hanya penamaan untuk suatu lafaz saja. Sedangkan makna itu hanyalah sesuatu yang ditunjukkan oleh apa? Oleh lafaz tersebut. Ini tadi yang pendapat Mu'tazilah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama nahwu, ikhwan. Saya keliru tadi melihat. Nah, yang tadi saya baca itu yang pendapat kedua. Adapun pendapat yang pertama yang merupakan pendapat para salaf, bahwasanya kalam itu mencakup lafaz dan makna secara keseluruhan. Nah, ketika disebutkan secara mutlak, inilah yang hak sebagaimana ditunjukkan seperti misalnya pada ayat wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallah. Nah, kata wa yaqulun ini qaul yang dimaksud ya makna dan lafaz yang dimaksud maknanya. Wa yaqulun, ya, mereka mengatakan. Naam. Tapi apa wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu, mereka katakan di apa jiwa-jiwa mereka, menunjukkan apa wa yaqulun di sini tidak apa tidak ada lafadznya. Perhatikan wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu, mereka katakan di jiwa-jiwa mereka, yaitu mereka katakan di hati mereka, seandainya saja Allah tidak mengadab kami. Termunculkan lafaz tidak? Tidak muncul lafaz. Kenapa? Karena mereka hanya mengatakan itu di hati-hatinya, sehingga tidak dikatakan kalam yang seperti ini. Nah, makanya ikhwan, yang dimaksud dalam pembahasan kita yaitu al-kalam dan al-qaul ketika dimutlakan, tidak ada embel-embel fi anfusihim ya, atau yang lainnya. Baik. Demikian pula ketika kita mengatakan al-kalam indan nuhah misalnya, al-kalam di sisi ulama nahwu, maka tentunya bukan pembahasan kita, paham? Qala wa hadza qaulu jama'atin minal mu'tazilah wa ghairihim, yang menyatakan kalam itu hanya sekedar lafaz bukan makna. Makna hanya sekedar makna adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kalam itu. Ats-tsalits annahu ismun lil makna faqat wa itlaquhu 'ala al-lafzi majaz li annahu dalun 'alaihi. Ya, yang ketiga ikhwan itu hanya untuk makna saja. Sedangkan penggunaan lafaz itu sekedar majaz. Karena apa? Lafaz itu sesuatu yang menunjukkan makna. Nah, wa hadza qaulu Ibnu Kullab wa man ittaba'ah, dan ini pendapat Ibnu Kullab dan orang-orang yang mengikutinya. Ar-rabi' yang keempat, annahu mushtarakun bainal lafzi wal ma'na, hadza qawlu ba'dil mutaakhirin min al-qullabiyah. Naam, yaitu penggabungan antara lafaz dan makna. Ini pendapat orang sebagian mutaakhirin dari kalangan qullabiyah. Baik. Cuman pendapat ini berbeda dengan pendapat salaf yang di depan. Ya, harus bedakan. Kenapa? Karena mereka ini menjadikan kalam itu ya dimutlakan atas lafaz dan makna dengan cara ishtirakul lafzi. Maksudnya apa? Itu adalah sinonim saja. Lafaz dan makna sesuatu yang mushtarak, sesuatu yang bersinonim. Sehingga walaupun mereka mengatakan kalam adalah penggabungan lafaz dan makna, tapi berbeda dengan pendapat salaf. Baik. Nah, ini empat pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah tentang apa? Tentang kata kalam dan al-qaul ketika dimutlakan ya Pak. Dan kalau kita putar ke pembahasan awal di pembahasan nahwu sekarang. Kalian pernah belajar tuhfah ya? Pernah belajar tuhfah ketika mengatakan definisi kalam secara lugah apa? Masuk di dalamnya apa kata Muhyiddin Abdul Hamid? Apa Adin? Berarti masuk di dalamnya isyarat, masuk enggak? Menurut Muhyiddin, isyarat masuk. Masuk dalam istilah apa? Kalam, berarti dia masuk pendapat yang mana ini? Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarah dia untuk apa Jurumiyah, ketika mendefinisikan kalam secara bahasa, ya, memasukkan isyarah. Ketika gini, ini secara bahasa masuk dalam kalam. Paham? Ketika ditanya, sudah paham belum? Muhammad, gini, orang yang dengar paham, oh, belum paham, ya, nah berarti belum paham. Ini kalam atau bukan? Menurut Muhyiddin Abdul Hamid, kalam. Nah berarti dia ikut pendapat yang mana? Makanya kalau nanti mau mengajarkan tuhfah, di sini harus ditanbih, karena ini apa? Keyakinan yang menyelisih keyakinan ahli sunnah, menyelisih keyakinan para salafun salih radhiyallahu anhum. Pendapat mana, Rifki? Nah, pendapat Ibnu Kilab dan Ibnu Kulab dan yang lainnya, ya pengikutnya. Kenapa? Karena mereka hanya memaknakan kalam itu adalah intinya pada sesuatu yang bermakna, ya tidak? Yang bisa dipahami maknanya. Maka menurut mereka ketika mengisyaratkan masuk dalam kalam walaupun tidak ada lafadznya, paham? Nah, di sinilah na'am mereka terjatuh, Pak. Baik. Jadi pensyarah di situ terjatuh dalam pemahaman Ibnu Kulab dan yang mengikutinya dari kalangan Asy'ariyah. Karena kalam secara na'am bahasa ketika dimutlakkan ya mencakup lafaz dan makna, tidak dikatakan kalam kalau ada kecuali ada lafaz dan makna. Kalau tidak bermakna, na'am ya tidak dikatakan kalam. Tapi dipahami maknanya, tidak terucap, tidak ada lafadznya, jadi tidak dikatakan kalam. Ini pendapat ahli sunnati wal jamaah yang diingat-ingat dalam pembahasan kita. Na'am. Sayyid. Mungkin itu dulu. Banyak gangguan. Ya. Naktai bihada subhanakallah.